Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwafin rahimani wa rahimakullah, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita telah selesaikan masalah yang pertama, yaitu al-ilm, dari empat kewajiban yang wajib kita ketahui. Dan tentang bahasan keutamaan ilmu dan bagaimana untuk ilmu sudah antum dapatkan dari pelajaran yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Abduh Tausikal Hafidahullah. Lalu mu'alif sampaikan as-saniyatu al-amalu bihi, dan yang kedua adalah mengamalkannya. Al-amal samaratul ilm, bahwa amalah buah dari ilmu. Karena secara umum al-ilmu maksudatun li ghairihi, karena pada umumnya ilmu itu diinginkan untuk yang lainnya, yaitu al-amal. Jadi umumnya ilmu itu diinginkan adalah untuk diamalkan. Maka sesungguhnya orang yang berilmu tapi belum beramal, dia belum sampai pada tujuan pencarian ilmu. Karena ilmu itu dicari, tujuan awalnya adalah untuk diamalkan. Jadi kalau baru dapatkan lalu belum diamalkan, berarti belum tercapai dari tujuan yang diinginkan dengan ilmu. Kecuali tadi sudah saya sampaikan bahwa ada di antara ilmu yang merupakan maksudatul li dzatihi, yaitu seperti ma'rifatullah. Tapi secara umum ilmu itu dicari untuk diamalkan. Dan tentang urgensi amal dalam ilmu sudah juga antum dapatkan ya pada pelajaran hari pertama di daurah ini dari Ustaz Muhammad Abduh Tausikal Hafidahullah. Kemudian asali satu adak waktu ilai, dan yang ketiga lah mendakwahkan ilmunya. Bahwa seorang hamba dituntut tidak hanya memperbaiki diri sendiri, tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga dia harus memiliki perhatian terhadap nasib orang lain. Nah, di antara perkara yang dituntut secara syar'i, setelah seorang mengilmui lalu mengamalkan apa yang diilmuinya, maka dia mengajak orang lain untuk mengamalkannya. Dan itulah jalan para rasul. Qul hadhi sabili adu ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang. Katakanlah, inilah jalanku, aku menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke agama Allah taala, kepada tauhidullah, di atas basirah, di atas ilmu dan keyakinan. Ana wa manittaba'ani, aku dan juga orang-orang yang mengikutiku. Maka berdasarkan ayat ini surat Yusuf, bahwa setiap pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sejati, maka dia mesti mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang tidak mengambilnya, maka dia bukan pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sesungguhnya. Karena di sini jelas Allah tegaskan, perintahkan kepada Nabi-Nya, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Jadi aku dan juga orang-orang yang ittiba kepadaku, bahwa aku dan orang-orang yang ittiba kepadaku, dalam perkataan Nabi di sini atas perintah Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwa setiap mengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar adalah yang dia berilmu lalu berdakwah. Ikhfa fi rahimani wa rahimakum, medan dakwah adalah sangat luas dan tidaklah bahwa dakwah itu melulu ceramah atau mengajar. Ngobrol pun bisa sebagai media untuk berdakwah. Yang mengalami kesulitan berbicara maka bisa dengan tulisannya. Yang mengalami kesulitan menulis dan berbicara bisa dengan cara memfotokopi tulisan dan menyebarkannya. Jadi tidak ada alasan untuk kemudian tidak ikut terlibat di dalam dakwah. Jadi dakwah ini bisa dilakukan oleh siapa saja apapun profesinya. Maka yang terpenting dalam diri kita adalah ada semangat untuk mengajak manusia mengilmui dan mengamalkan apa yang kita ilmui dan kita amalkan dari kebenaran. Dan Allah SWT telah memudahkan bagi kita berbagai macam sarana untuk kemudian sampainya dakwah ini kepada umat manusia. Bahkan ikhfa fiddin rahimani wa rahimakumullah, sering saya sampaikan bahwa sebagaimana para dai yang mengajak manusia ke jalan Allah Ta'ala dengan lisannya atau dengan tulisannya, maka mereka akan dapatkan pahala dari perbuatannya dan juga pahala dari orang-orang yang mengikutinya dalam kebenaran tersebut tanpa mengurangi pahala mereka. Maka itu berlaku bagi siapa saja yang ikut andil di dalamnya, yang menjadikan sebab seseorang mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa barang siapa yang menjadi sebab seseorang mendapatkan petunjuk Allah SWT, maka dia akan mendapatkan ganjaran dari orang-orang yang mengamalkan petunjuk Allah Ta'ala tersebut, yang dia mendapatkannya diantara karena sebabnya. Bahkan terkadang mereka yang keterlibatannya di balik layar, artinya tidak tampak di hadapan manusia, bisa jadi mereka jauh lebih besar pahalanya karena bersihnya hati mereka dari noda-noda kesyirikan, dari riya dan lain sebagainya yang mengganggu orang-orang yang mereka berdakwah secara lisan dan diketahui oleh banyak manusia. Jadi jadikanlah prinsip mengajak manusia ke jalan kebenaran itu menjadi prinsip kita semuanya, dengan cara apapun yang bisa kita lakukan dari kemudahan yang Allah diberikan kepada kita semuanya. Dan janganlah kemudian juga keterbatasan ilmu dan amal itu menjadi penghalang untuk kemudian berdakwah. Nabi SAW telah bersabda, balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Tetapi ingat bahwa yang dimaksudkan ani berarti betul-betul dari Nabi SAW, baik dari sisi lafadznya maupun maknanya. Dalam arti bahwa tidak boleh seseorang itu menyampaikan lafadznya dari Nabi SAW tetapi maknanya dari dirinya sendiri. Tidak kemudian betul-betul itulah merupakan hal yang benar sesuai dengan apa yang dari Nabi SAW. Kalau tidak memiliki kemampuan secara maknanya, maka tidak mengapa walau hanya lafadznya saja. Karena ada kalanya al-muballagh aw aminas sami, orang yang disampaikan kepadanya itu lebih paham daripada orang yang mendengar. Maka nadrullah imro'an sami'a maqolati fa'aha fa'adaha kama sami'ahu ruba mubalagun awa'a minasang. Semoga Allah SWT mencerahkan seseorang, wajah seorang yang dia mendengar perkataanku, kata Nabi, lalu dia menjaganya, artinya menghafalnya, lalu kemudian dia menyampaikannya kepada orang lain, karena bisa jadi orang yang disampaikan lebih paham daripada yang mendengar. Tidak mengapa, asal lafadznya ya, dari Nabi SAW. Kalau kita sudah memiliki kemampuan menjelaskan maknanya. Yang jelas jangan kemudian mengarang sesuatu yang bukan dari Nabi SAW. Karena man kadzaba alayya muta'ammidan fa falyatabawa ma hadahu minan nar. Barang siapa yang berdosa atas namaku secara sengaja, maka hendaknya dia menyiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Maka untuk bagian yang ketiga ini, khafin rahimani warahmatullah, saya bernasihatkan kepada antum semua sebagaimana pada diri sendiri. Jadi apapun profesi kita, apapun latar belakang pendidikan kita, bagaimanapun status kedudukan kita di dalam kehidupan masyarakat, maka ikutlah ambil bagian di dalam jalan berdakwah kepada Allah SWT dengan apa yang bisa kita lakukan. Sebab kalau kemudian kita mengingat besarnya ganjaran yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hanya orang-orang yang tidak cerdas yang kemudian tidak ikut ambil bagian di dalamnya. Kita ikhwafin rahimani warahmatullah tidak tahu bagaimana kadar amal kita dalam kehidupan kita ini. Bisa jadi waliyadzubillah kita mengakhiri kehidupan kita dengan posisi bahwa kejahatan yang kita miliki jauh lebih berat timbangannya dibandingkan kebaikan yang kita miliki. Namun, barang siapa yang dia ikut menanam saham di dalam jalan dakwah, maka meskipun dia mengakhiri kehidupannya dengan nilai kejahatannya lebih banyak dibandingkan amal kebaikannya, bisa jadi dengan seiring perjalanan waktu, karena dia terus mendapatkan kiriman pahala dari orang-orang yang mengamalkan dengan sebab dakwahnya, maka akhir perjalanannya kemudian bisa dia berubah statusnya. Dan ini dari semua perkara yang paling memungkinkan untuk keberlangsungannya lah terus menerus, dari tiga perkara lah perkara yang ketiga ini. Idza mata ibnu adam inqata'an amalu ilan salas. Kalau bani Adam meninggal maka terputus amalnya kecuali dari tiga hal. Nah, yang paling besar dari tiga hal apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang diamalkan. Kalau kemudian apa? Shadaqatun jariyatun, ya sebatas masih dimanfaatkan. Kalau sudah tidak dimanfaatkan lagi sudah. Kemudian kalau waladun shaliyah dioleh, ya selama tidak setiap orang punya anak. Tidak setiap orang punya anak. Ya. Dan kalau punya anak, dua. Ya karena ilmu yang ada pada anak sebabnya juga orang tuanya. Dan kalau kemudian dia soleh mendoakan anaknya juga, jadi dua. Dua keuntungannya kalau punya anak. Karena sebab ilmu yang ada pada anak sebabnya juga orang tuanya. Doa yang pada anak juga mengalir pada orang tuanya. Dan senikmat-nikmat orang kalau anaknya banyak soleh-soleh. Itu sebahagia-bahagia orang. Dan bahwasannya Maka sebagian ulama memasukkan yang berhak mendapatkan tiga-tiganya itu seorang alim, tiga-tiganya sekaligus. Karena ilmu yang bermanfaat itu sodakotun jariyatun juga. Sodakoh terbesar adalah sodakotul ilm, dan itu sodakoh jariyah. Kemudian waladun soleh, murid itu didudukan seperti anak murid. Jadi muridnya juga anaknya, yad ulai. Maka umumnya murid mendoakan gurunya, kecuali murid durhaka. Iya. Dan itu pesan wasiat dari Nabi SAW, man sona ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa'ilam tajidu ma tukafi'uhu fadu'ulah hatta taraw annakum kot kafa'tumu. Apabila ada seorang yang berbuat ma'ruf kepada kalian, maka balaslah secara setimpal. Dan ingat, kebaikan ilmu adalah kema'rufan yang tiada tara. Jadi orang yang paling baik kepada kita adalah yang mensodakohkan ilmunya kepada kita. Fakafi'uhu, maka balaslah secara setimpal. Dan untuk membalas guru itu gak mungkin. Kalau membalas orang tua masih mungkin. Ya, membalas kebaikan orang tua masih mungkin. Apa bentuknya? Kalau orang tuanya didapatkan sebagai budak, kemudian dia beli, dia bebaskan, masih mungkin. Balas guru gak mungkin. Artinya gak akan mampu kita membalas kebaikan guru. Berarti langkah berikutnya, fa'ilam tajidu matukafi'u fadu'ulah. Kalau engkau tidak dapatkan sesuatu yang untuk membalasnya, maka doakan dia. Terus, hatta taro anakum kot kafa'tumu. Sampai dengan doanya itu engkau merasa telah membalasnya. Jadi kalau untuk membalas secara fisik, secara materi enggak bisa. Maka alternatif yang kedua, yaitu dengan doa. Yaitu berlaku umum, siapa saja orang yang berbuat baik kepada kita, kita punya kewajiban balas. Pertama secara materi, secara materi atau secara fisik yang setimpal. Kalau tidak mampu, maka ambil alternatif yang kedua, yaitu doakan dia. Sampai dengan doamu engkau merasa telah membalasnya. Nah, ikhwah fi rahimani wa rahmatullah, itu yang ketiga, ad-da'watu ilahi. Kemudian ar-rabi atau as-sabru ala adafi. Dan yang keempat lah, bersabar di atas gangguan di dalamnya. Baik dalam berilmu, beramal maupun berdakwah. Dan gangguan yang paling besar dari semua bentuk gangguan yang dihadapi oleh manusia adalah gangguan dalam ketiga hal ini. Rintangan yang terbesar yang kebanyakan manusia tidak bisa bersabar adalah tidak bisa bersabar ke dalam karena tiga perkara ini. Lebih-lebih di dalam masalah menuntut ilmu. Jadi yang paling susah sabarnya. Lihat aja, ini daurah sampai tanggal 31. Lihat nanti siapa yang tamat sampai 31. Sampai tanggal berapa? 30 ya? Iya. Lihat aja nanti siapa yang kalau kemudian sampai tamat semuanya, berarti termasuk orang-orang yang sabar semua ini. Ya paling berat lah menuntut ilmu. Maka pondok pesantren sekarang banyak, alhamdulillah, yang bermadzhab salaf banyak. Tapi yang jadi dai-nya sedikit. Karena rata-rata tidak sabar. Rata-rata tidak sabar untuk menuntut ilmu sampai tamat dan terus melanjutkan konsekuensi dari ilmu yang dapatkannya. Karena banyak juga yang dari pondok pesantren tapi kepengennya maksudnya ke UGM, ke ITB gitu. yang di UGM sama ITB, sedikit yang mau ke pondok gitu. Ya, jadi otomatis, maka dan itu sunatullah yang berjalan pada manusia bahwa orang alimnya itu sedikit karena sulitnya untuk bersabar dalam thalabul ilmi. Walaupun iming-imingnya sangat menarik, tapi tidak sedikit yang sekedar tertarik, tapi berat untuk menjalaninya. Berbeda dengan diimingi dunia, walaupun dia enggak begitu menarik, karena sudah diberitahu bahwasanya dunia itu di sisi Allah Ta'ala tidaklah lebih apa? Lebih berharga dari sayap, seekor nyamuk. Kalaulah oleh karena itu masih orang kafir diberi kesempatan menikmati dunia, karena di sisi Allah demikian. Tetapi orang tetap saja semangat mengejarnya. Nah, ifafin rahimani warahmatullah, bahwa di antara hal yang wajib kita bersabar adalah baik dalam berilmu, dalam beramal maupun dalam berdakwah. Dan beliau tempatkan setelah berdakwah, karena juga banyak hal seseorang itu dalam berdakwah dituntut dia untuk bersabar setelahnya. Maka Allah kaitkan perintah bersabar setelah perintah untuk berdakwah. Wa'mur bil ma'ruf wa nahil munkar wasbir ala ma asaba. Perintahlah kepada ma'ruf, cegahlah dari yang mungkar, maka kemudian bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Menunjukkan bahwa konsekuensi dari berdakwah adalah mendapatkan gangguan, mendapatkan tantangan, mendapatkan rintangan, maka bersabarlah. Ya, diantara gangguan dakwah adalah difitnah. Nah, setelah belum menyampaikan keempat masalah tersebut, belum menyampaikan dalilnya, karena belum mengatakan yajibu, wajib alaina, yajibu alaina, maka dituntut dalil untuk menyatakan wajibnya. Belum sampaikan. Wad dalilu qawlu ta'ala bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqi wa tawasaw bis sabr. Dalilnya adalah firman Allah SWT bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wal asr, demi masa, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya seluruh manusia betul-betul berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilu sholihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haqqi, dan orang-orang yang saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan yang saling menasihati dalam kesabaran. Ikhwani wa fati, azanullah wa yakum. Beliau bawakan surat Al-Asr, karena ini satu surat, atau dari awal surat, maka beliau bawakan basmalahnya. Seandainya tidak dari awal surat, beliau tidak bawakan basmalahnya, sebagaimana kita dapatkan pada pemaparan ayat-ayat yang lainnya. Dan demikian memang sunahnya kalau kemudian kita mengawal dari awal surat, maka basmalah. Kemudian juga bedakan antara membaca Al-Quran dengan istidlal. Kalau membaca Al-Quran dengan niat membaca Al-Quran, maka kita diperintahkan untuk wa idza qara'ta Al-Quran fasta'idz billah. Apabila engkau baca Al-Quran, maka berta'udlah. Adapun beristidlal, niatnya istidlal, menyebutkan dalil, bukan sedang qiraatul Quran, maka tidak tidak harus kemudian berta'awud. Jadi tidak mesti kalau kemudian setiap menyebutkan dalil pada dengan dan dalilnya berupa Al-Quran, kemudian a'udzubillahi minasyaitonir rajim baca, a'udzubillahi baca, tidak. Tapi langsung ayatnya, karena itu maqamnya maqam istidlal. bukan maqam qiraatul Quran. Tapi kalau qiraatul Quran, maka ya sejogianya dia bertawud terlebih dahulu. Kalau maqamnya maqam qiraatul Quran. Kemudian juga bahwa basmalah itu disunahkannya dibaca kalau dari awal suratnya. Kalau pertengahan surat membaca Al-Quran juga tidak disunahkan baca basmalah, tetapi cukup ta'awud. Kalau kemudian seorang membaca Al-Quran, niatnya membaca Al-Quran, dan yang dibaca mulai pertengahan surat, maka tidak basmalah, tetapi ta'awud lalu dibaca ayat-ayat tersebut. Itu membabil faedah. Nah, sekarang kita belajar beristidlal. Mu'alib mengatakan wajib atas kita mempelajari empat hal. Nah, di mana letak dalam surat ini yang menunjukkan wajibnya? Di dalam surat ini, surat Al-Asr ini, ada penunjukan bahwa keempat hal di atas memang wajib. Diambil dari firman Allah, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Kata-kata rugi di dalam Al-Quran itu diperuntukkan bagi yang meninggalkan kewajiban atau melaksanakan yang haram. Jadi beda antara rugi, khusron, dengan fawatu al-fadail, luputnya keutamaan. Walaupun mungkin dalam bahasa kita kadang dua-duanya dianggap rugi. Kalau misalnya ada pembagian uang di masjid ini, jam 9 sampai jam 10. Yang hadir sebelum jam 10 semuanya dapat. Kemudian ada yang terlambat datang, dia baru datang jam 11, enggak dapat. Oh, rugi antum, enggak dapat tadi dibagi uang. Dibilangnya rugi. Padahal ya dia cuma tidak dapat keuntungan, tidak dapat tambahan keutamaan. Dia enggak rugi. Aslinya dia enggak rugi. Tapi dalam bahasa kita rugi kamu. Gak dapat, kita semuanya dapat, kamu gak dapat rugi. Nah, itu bahasa kita. Nah, seseorang yang secara syar'i, seseorang yang tidak mendapatkan keutamaan selama dia tidak berdosa, itu sebenarnya tidak rugi. Cuma hanya dia kehilangan keutamaan. Nah, kerugian itu adalah bagi yang dia berdosa. Berdosa itu adalah dengan sebab mengerjakan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Nah, atas dasar ini, maka semua manusia itu rugi, kecuali yang disebutkan. Berarti, perkara-perkara yang disebutkan sudahnya itu perkara yang wajib. Sebab kalau kemudian tidak didapatkan, dia akan rugi. Kalau hanya merupakan hal yang sunnah, tidak akan dikatakan rugi. Tidak akan dipredikati lafi khusrin. Kalau itu urusannya hanya mustahabat, hanya nawafil, hanya hal-hal yang sunnah, yang fadail, yang keutamaan-keutamaan, maka ketika dikatakan rugi, menunjukkan bahwa urusannya urusan yang wajib. Ini tentang dalilnya, wajibnya keempat hal. Nah, kita tahu yang pertama ilmu. Sementara dalam ayat ini gak ada penyebutan ilmu. Dalam ayat ini tidak ada penyebutan ilmu. Adanya ilal ladina amanu. Alladina amanu. Nah, mu'alif menginginkan bahwa tentang ilmu, dalilnya adalah ilal ladina amanu. Apa alasannya? Karena iman tidak akan pernah didapatkan dengan benar kecuali dengan ilmu. Jadi tentang kewajiban ilmu, dasarnya ilal ladzina amanu. Karena tadi, tidak mungkin orang itu beriman dan imannya sah kalau tidak dibangun di atas ilmu. Nah, hanya ulama berselisih pendapat. Apakah boleh seseorang itu taklid dalam ilmu iman atau harus dia tahu dasar ilmunya gitu. Nah, sebagian berpendapat bahwa usul iman tidak boleh taklid. Orang harus mendengar dalilnya. Walau kana marah fil hayat. Walaupun sekali seumur hidup. Jadi untuk memasukkan keimanan ke dalam hatinya, yang merupakan pokok-pokok iman, maka wajib harus berdasarkan dalil wahyu yang dia dengar. Tidak sah iman yang dibangun yang bukan berdasarkan dalil wahyu. Minimal dia pernah mendengar sekali dalam seumur hidupnya bahwa dia membangun akidahnya itu atas dasar ayat yang pernah dia dengar atau hadis yang pernah dia dengar. Walaupun setelah itu dia lupa semuanya, di mana mendengarnya, apa bunyinya, yang maknanya gimana juga udah. Tapi yang jelas dulu saya meyakini itu karena apa? Saya mendengar dalil Al-Quran atau hadis Nabi. Ada yang menyatakan boleh dengan taklid, tapi syaratnya harus yakin. Dia boleh, dia cuma taklid, tapi harus yakin. Dan wallahu a'lam, ini kembali kepada bagaimana kondisi orang. Tentunya bagi yang dia dinilai punya kemampuan untuk beristidlal, maka wajib baginya istidlal. Tapi mungkin bagi orang yang memang tidak punya kemampuan untuk beristidlal, ya cukup baginya taklid terhadap yang ditakliti. Yang penting benar. Tapi tidak semua perkara itu wajib harus atas dasar ilmu dalam arti dia mendengar dalilnya dari Alkitab maupun As-Sunnah. Di sana ada perkara-perkara juga yang seorang boleh taklid saja. Oleh karena Allah berfirman, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Maka seseorang boleh bertanya, saat apa hukumnya ini? Haram. Ya sudah. Oh itu haram. Sudah, dia taklid. Bahwa itu haram. Boleh. Tetapi, kalau dia sudah bertanya, maka wajib baginya untuk tunduk dan patuh kepada jawabannya. Saat apa hukumnya haram? Masa haram sih? Loh. Masa kayak gitu haram? Oh berarti maksudnya kamu kepengen halal gitu. Itu konsekuensi bertanya. Maka sebelum bertanya, pilih dulu siapa yang mau ditanya. Bukan pilih kira-kira yang cocok sama saya siapa, bukan. Jadi yang memang dia capable untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi kewajiban orang awam yang tidak memiliki kemampuan untuk beristidlal, berdalil, maka dibolehkan baginya untuk taklid. Tetapi dia wajib memilih dalam bertaklid. Yaitu memilih orang yang dia nilai memiliki kapasitas untuk menjawab pertanyaannya. Dan bukan memilihnya berdasarkan seleranya. Saya sukanya sama dia sih kalau bertanya. Soalnya sering cocok. Itu berarti bukan cari fatwa, cari pembenaran. Ya. Jadi itu kewajiban muqallid adalah memilih siapa yang menurutnya paling tepat untuk menjawab urusan agama yang ingin dia tanyakan. bukan terkait dengan selera apa hawa nafsunya. Setelah itu dia wajib untuk kemudian, nah nanti kalau suatu saat dia mendengar dalil bertentangan dengan apa yang selama ini dia yakini, hasil bertanya kepada orang yang dia percaya dan ternyata dalil yang dia dengar lebih jelas, maka dia wajib tunduk kepada apa? Dalil yang dia dengar. Karena dulu dia taklid, sekarang apa? Dia mendengar dalilnya langsung. Maka dia wajib ganti keyakinan yang sebelumnya dengan keyakinan yang berdasarkan dalil. Sebelumnya dia dimaafkan karena dia cukup wilayahnya fas'alu 'alal dzikri in kuntum la ta'lamu. Tetapi ketika sedang Jumatan misalnya, tahu tidak dengan dalil. Ayat dijelaskan jelas, terpahami jelas olehnya dan bertentangan dengan keyakinannya sebelumnya. Dan hatinya tetap bawahnya mendengar itu berdasarkan kemampuan dia memahami sebuah masalah, bahwa apa yang dia dengar itu yang benar. Dalilnya jelas dan penjelasannya sesuai dengan konsekuensi dalil, tapi bertentangan dengan apa yang selama ini dia yakini, maka dia wajib ittiba kepada dalil. Sekalipun bisa jadi apa yang disampaikan oleh pendalil tadi salah, bisa jadi. Tetapi ketika itu dia ittiba'an kepada dalil dan dia buang taklidnya. Itu konsekuensi kita sebagai pengikut kebenaran, bagi untuk bisa dikatakan pengikut kebenaran. Mana yang menurut kita lebih benar, kapan kita mendapatnya, itu yang lebih mendekatkan diri kepada Allah, yang lebih benar dalam agama, dalam batas kemampuan penilaian kita, maka itu yang wajib kita ikuti. Nanti kalau dengar lagi, kayaknya lebih benar ini, salah juga ya kayaknya. Gak apa-apa, ganti lagi. Gak apa-apa, ganti lagi. Karena kita diwajibkan untuk kemudian mengikuti kebenaran sejauh pemahaman yang sampai kepada kita. Ada kisah menarik dari seorang ulama salaf. Berbeda pendapat tentang satu masalah. Lalu kemudian keduanya berdebat. Masing-masing memukakan dalilnya. Maka ending dari perdebatan ternyata apa? Tetap berbeda pendapat. Enggak selesai, tetapi pindah pendapat. Ulama A mengambil pendapatnya ulama B, ulama B mengambil pendapatnya ulama A. Karena menurut dia yang benar pendapat saudaranya tadi. Lebih benar daripada pendapat saya. Sana juga begitu, lebih benar pendapatnya. Akhirnya beda pendapat lagi, tapi gantian pendapatnya. Itu waqi terjadi. Karena yang terpenting baginya, mana yang lebih benar? Tunduk kepada kebenaran. Jadi, itu waqi terjadi. Saya lupa namanya. Siapa dua ulama ini? Dari ulama salaf. Karena memang perdebatan mereka, diskusi mereka untuk menegakkan hujah. Masing-masing merasa hujahnya benar, maka kemudian disampaikan. Sana juga. Ternyata ketika didengarkan baik-baik, lebih benar hujah saudaranya. Kemudian dia pilih pendapat saudaranya dan ternyata yang satunya juga begitu. Akhirnya, berpisah dengan tetap beda pendapat, cuma ganti pendapat. Maka tadi dengan demikian makifafin rahimani warahmatullah, yang terpenting bagi kita adalah ketundukan kepada dalil. Bahwa kita hidup inginnya adalah tunduk kepada dalil, kepada kebenaran. Terlepas apakah kita itu sudah bisa melaksanakannya atau belum. Jangan kemudian keterbatasan kita dari mengamalkan itu menjadi sebab kita menolak kebenaran. Bahwa pengamalan itu nomor sekian, tapi membenarkan kebenaran itu adalah nomor satu. Seseorang yang dia menolak kebenaran kafir. Adapun seorang yang mengamalkan, yang belum mengamalkan kebenaran yang dia yakini, maka tergantung. Kalau itu adalah kebenaran yang sifatnya sunnah, maka tidak berdosa. Kalau yang wajib, dia berdosa, tapi dia tidak kafir dengan meninggalkan amalan tersebut. Dalam keadaan dia yakin bahwa itu yang benarlah, semestinya diamalkan, dan dia merasa berdosa dengan tidak mengamalkannya. Tetapi menolak kebenaran adalah merupakan kekafiran. Tapi belum melaksanakan kebenaran yang diyakini benarnya, maka tidak selamanya. Tergantung kebenaran apa yang belum diamalkan tersebut. Ada yang sampai tarafnya kafir kalau kemudian tauhid misalnya, kebenaran tauhid dia yakini tapi kemudian dia tinggalkan, dia tetap syirik, kafir. Kalau perkara-perkara yang wajib yang bukan merupakan nawaqidul iman dengan meninggalkannya maka dia hanya berdosa. Kalau perkara-perkara yang sunnah dia tahu itu sunnah dan dia masih tetap juga belum mengamalkannya maka tidak berdosa. Ya. Adapun tentang kewajiban beramal jelas pada wa amilus solihat, kewajiban berdakwah pada wa tawasaw bil haqqi dan kewajiban bersabar pada wa tawasaw bis sabr. Maka berdasarkan ayat surat ini terbuktilah bahwa keempat hal yang disampaikan oleh mu'alif merupakan empat masalah yang wajib untuk kita ketahui lalu kemudian kita amalkan. Hukumnya wajib untuk berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. Nah, tadi ada pertanyaan mana tadi? Kalau kemudian seorang sudah meyakini sebuah kebenaran, tahu kebenaran tapi belum mengamalkannya, apakah sudah memenuhi kewajiban menuntut ilmu? Tadi saya sudah sampaikan sudah. Secara kewajiban menuntut ilmu dia sudah. Misalnya seorang yang tahu bahwa jilbab itu wajib hukumnya tapi dia belum sanggup berjilbab karena enggak enak dengan tetangganya atau lain sebagainya, maka dia sudah lebih mending dibandingkan yang tidak tahu hukum jilbab. Ya. Karena kewajiban ada dua di sini, kewajiban berilmu dan kewajiban beramal. Yang tidak mengamalkan dan tidak mengilmui itu lebih parah dibandingkan yang mengilmui belum mengamalkan. Karena yang sudah mengilmui belum mengamalkan sudah melaksanakan kewajiban satu, satu kewajiban sudah dia tunaikan. Kewajiban yang kedua yang belum, tetapi tidak menuntut ilmu dan juga tidak mengamalkannya, dua kewajiban dia tinggalkan. Maka yang meninggalkan dua kewajiban lebih parah dibandingkan yang meninggalkan satu kewajiban. Kalau seandainya orang bodoh itu lebih selamat, mending kita semuanya bodoh, mending semuanya tidak tahu. Kalau tidak tahu itu apa lebih selamat dibandingkan yang tahu. Nah itulah dampaknya. Banyak orang nggak mau tahu karena apa? Khawatir nanti kalau tahu menjadi apa? Tidak beramal. Kalau tidak beramal dosa, daripada nanti dosa mending tidak tahu. Kalau itu benar logikanya, mending gak usah diutus Rasul. Sebab diutus Rasul banyak orang yang akhirnya apa? Jadi sesat, jadi gak usah diutus Rasul aja. Kan mereka jadi gak tahu, lalu kemudian amalan salah kan gak apa-apa. Maka orang tidak tahu ada dua. Yang kena udzur sama yang tidak kena udzur. Yang kena udzur artinya dia tidak tahu kesalahannya bukan dari sisi dia, tetapi faktor lain yang menyebabkan dia tidak tahu. Bukan dia yang menyebabkan dia tidak tahu, tidak. Kondisinya. Jadi eksternal, faktor eksternal, bukan intern. Misalnya gak ada dai yang ajarkan kepadanya. Dia hidupnya di pedalaman. Gak terpetik sama sekali. Kalau mestinya dia harus tahu, mesti belajar. Gak terpetik sama sekali gitu. Gak sampai masuk ke bisnisnya. Karena gak pernah dengar apa-apa, gak pernah dengar informasi. Akhirnya dia gak tahu apa-apa. Itu udzur bil jahl. Karena terlintas pun tidak. Adapun kemudian orang yang sudah sampai informasi, sudah terlintas, apalagi sampai punya pikiran, nanti jadi banyak tahu. Oh itu Pak, itu namanya al-irad namanya, berpaling dari tahu. Jadi orang yang tidak tahu ada dengan sebab dia bukan berpaling, memang murni secara situasi dan kondisi dia wajar enggak sampai kepadanya, wajar dia tidak tahu. Maka yang seperti ini udzur bil jahl. Dia mendapatkan udzur bil jahl. Kemudian sebelumnya supaya lebih lengkap lagi, bahwa udzur bil jahal ada yang hukumnya udzur bil jahal fi dunya wal akhirah dan ada fil akhirah tanpa dunia. Maksudnya gimana? Sebagian orang dengan sebab dia tidak tahunya maka dia tidak terkena hukum di dunia karena tidak tahu. Misalnya seseorang yang apa, yang taruhlah dia tidak mengetahui kalau hukum menikahi saudara kandungnya itu haram misalnya, dinikahi misalnya. Nah, itu udur bilhal tidak dianggap zina selama ini. Dan kemudian tinggal dipisahkan saja. Jadi secara dunia dia tidak dihukumi. Dan juga di akhirat dia tidak berdosa. Kemudian orang yang apa? Yang musyrik. Orang yang ada pun orang yang musyrik, dia di dunia tidak masuk Islam. Karena dia enggak tahu agama yang benar Islam enggak tahu. Ya dia tidak tahu kalau agama Islam itu benar. Maka dia tidak masuk Islam. Tetap saja hukumnya orang kafir. Di dunia. Walaupun di akhirat dia udzur, ada ma'dzur di akhirat. Dimaklumi dia tidak masuk Islamnya. Karena memang informasi Islam enggak sampai kepadanya. Tapi secara hukum dunia dia tetap orang kafir, bukan orang mukmin, bukan orang muslim. Dia dihukumi orang kafir. Dan kalau kemudian dia berada di tengah-tengah orang kafir kemudian terjadi perang, ya dia kena resikonya di dunia. Diperangi sebagai orang kafir. Walaupun dia gak tahu kalau Islam itu yang benar. Gak pernah sampai informasi kepadanya. Gak pernah sampai dakwah kepadanya. Tapi masyarakatnya berperang dengan kaum muslimin. Ya udah dia kena. Dia ikut juga, ya dia kena. Hukumnya hukum orang kafir di dunia. Adapun di akhirat, hukumnya ma'dzur ya. Kemudian, tidak berarti kalau dapat udzur di akhirat masuk surga. Ini juga harus dicatat baik-baik. Ya. Tidak mesti orang yang mendapatkan udzur di dunia, maka di akhirat selamat. Orang yang mendapatkan udzur di dunia, sehingga kemudian dia berjalan di jalan kesatan atau kekafiran, maka di akhirat besok mendapatkan ujian. Diujinya di akhirat. Kalau lulus ujian dia masuk surga, kalau kemudian dia gagal ujian masuk neraka. Dan dalam riwayat hadis sahih bahwa dan riwayatnya Imam Ahmad bahwa ujiannya lah diperintahkan untuk masuk ke dalam api. Siapa yang tunduk kepada Allah atas perintah Allah untuk masuk ke dalam api, maka dia masuk surga. Tapi yang membangkang, maka dia masuk neraka. Berat enggak ujiannya? Berat? Berat. Maka pasti kalau yang membangkang di akhirat, seandainya dulu dakwah itu sampai, juga di dunia akan bangkang. Yang tunduk di akhirat, pasti seandainya dulu dia di dunia, sampai kemana dakwah juga akan patuh. Gitu. Ini tidak serta-merta. Kalau selamat di dunia, dimaklumi bodohnya, di akhirat mesti selamat. Tidak. Jadi tetap bahwa orang yang berilmu itu lebih baik daripada orang yang bodoh. Jadi jangan sampai kemudian terkesan di tengah-tengah kaum muslimin bahwa mending enggak ngaji daripada ngaji juga gitu, bukan. Mending ngaji tapi beramal. Ya. Tapi kalau mau dimendingkan di antara ngaji amalnya masih belepotan dengan gak ngaji, maka mending yang ngaji amalnya belepotan. Ngaji itu repot loh, berat loh, susah loh. Maka banyak orang gak mau ngaji karena apa? Ngaji tok juga berat. Belum lagi apa? Ngamalkannya. Makanya banyak milih orang gak ngaji karena apa? Gampang gak ngaji itu. Nanti tinggal nyalahkan kalau ada orang salah gitu. Gampang. Ya wajar kan saya kan gak ngaji gitu. Lah kamu ngaji gitu ya. Enak aja tuh. Lah kamu ngaji tadi gitu, saya mending. Saya kan enggak ngaji. Ya kamu orang ngaji lu, enggak boleh gitu. Saya kan kayak gitu nih. Enak aja. Dikira gitu. Kalau kemudian enggak ngaji itu jadi lebih baik kondisinya. Jadi malah nyalakan yang ngaji. Jadi ingat ada dua kewajiban yang harus ditunaikan, berilmu dan beramal. Maka demikian juga kewajiban yang ketiga berdakwah. Aduh, saya masih belum enggak berani ngomong ini. Soalnya saya ya dua kewajiban. Kalau kemudian dia enggak ngomongi karena gara-gara belum mengamalkan, salah dua kali. Enggak beramal dan enggak berdakwah. Tapi kalau ngajak masih juga belum mengamalkan, cuma ninggalkan satu yaitu tidak mengamalkan, ngajaknya sudah. Ingat, itu tiga kewajiban, berilmu, beramal dan berdakwah. Tidak kemudian apa, kalau yang kedua dengan yang ketiga memang syaratnya yang pertama, enggak boleh. Belum berilmu lalu apa? Beramal dan berdakwah mah enggak boleh. Kalau yang kedua, ketiga. Tapi kalau kemudian sudah ada yang pertama, belum ada yang kedua, boleh yang ketiga. Ya. Boleh yang ketiga. Tidak disyaratkan bahwasanya untuk berdakwah harus beramal dulu, tidak disyaratkan. Walaupun kesempurnaan dakwahlah dengan beramal. Kabur maktan innallaha an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah atau kebencian Allah Ta'ala kamu mengatakan sesuatu yang kamu sendiri tidak lakukan. Tapi itu ayat itu bukan ayat untuk larangan untuk berdakwah atau syarat bahwa orang yang berdakwah harus sudah mengamalkan. Karena orang yang miskin boleh ngajak manusia untuk berzakat. Boleh, walaupun dia enggak pernah zakat. Bahkan dia yang terima zakat. Jadi boleh. Ya. Ya. Kemudian dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah beliau sampaikan. Ya. Beliau sampaikan qala Syafi'i rahimahullah taala law ma ansallahu hujjatan ala khalqi ila hadhihi surah lakafathum. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan seandainya Allah tidaklah menurunkan hujjah kepada makhluknya kecuali surat ini sudah cukup bagi mereka. Dengan surat ini saja sudah cukup bagi mereka. Pertama saya sampaikan ini Fafin Rahimani warahmatullah bahwa perkataan Imam Syafi'i ini bukan dalil karena qaulul ulama laisa bihujjah. Jadi perkataan ulama bukanlah hujjah. Al-hujjah lah kitab Allah sunnah Rasulullah atau ijma. Jangankan sekelas Imam Syafi'i, sekali bersahabat saja perkataan mereka bukan hujjah. Qaulus sahabi laisa bihujjah. Perkataan satu orang sahabat bukan hujjah. Yang hujjah la ijma'u sahabah. Sahabat Nabi kalau sudah ijma itu hujjah. Tapi perkataan si A atau si B dari sahabat bukan hujjah. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu marah besar ketika dalil yang beliau sampaikan dibantah oleh sebagian muridnya dengan perkataan Abu Bakar atau perkataan Umar. Sampai beliau mengatakan akhsha antunazzal alaikum hijaratan minas sama aqulu qala Allah wa qala Rasul wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir hujan batu dari langit menimpa kalian ketika aku katakan Allah telah bersabda, Rasulullah telah bersabda, sementara kalian katakan perkataan Abu Bakar. Aku luqala Rasulullah, aku katakan Rasulullah telah bersabda, kalian bantah dengan, tapi Abu Bakar telah berkata demikian, Umar telah berkata demikian. Ya, jadi perkataan seorang sahabat, apalagi yang sudahnya, itu bukan hujjah. Kapan perkataan seorang sahabat hujjah? Kalau kemudian tidak ada pendapat yang lainnya yang zahir yang menyelisihinya. Tidak dikenal ada perkataan sahabat seorang sahabat dan dimungkinkan perkataan ini tersebar. Artinya kalau dilihat dari kasusnya kayaknya ini perkara yang menyebar. Tapi enggak didapatkan kecuali perkataan dia. Tetapi tidak didapatkan juga ada yang menyelisihinya. Maka itu boleh. Itu dianggap sebagai hujjah. Atau dianggap sebagai ijma' sukuti. Itu hujah. Adapun kalau si A sama si B dari sahabat berbeda pendapat, maka apa? Silahkan ambil yang mana pendapatnya yang dianggap lebih dekat dengan kebenaran. Lalu apa maksud beliau disampaikan di sini? Jadi istinasan. Jadi untuk mendukung bahwa pemahaman beliau itu bukan pemahaman beliau seorang, tapi beliau ada pendahulunya. Dan itulah seyogianya seorang salafi, bahwa dia sering-sering istinas. Jadi menyertakan untuk pendukung atas pendapatnya dari pendapat ulama yang kapabel dalam bidangnya. Dan itulah bedanya salafi dengan kholafi, dengan al-bidah. Kalau al-bidah tidak perlu membawa dukungan dalam pendapatnya, karena mereka lah pede dengan pendapatnya. Jadi, dan pede dengan pendapatnya itu tercela dalam urusan syar'i. Dalam urusan syar'i, orang itu artinya suudon kepada dirinya. Kalau pendapatnya itu keliru, kalau tidak dapat dukungan dari yang sebelumnya. Maka ciri khas dari seorang salafi adalah dalam kitab Allah atau sunnah nabinya yang dibawakannya itu ada dukungan dari pendapat-pendapat ulama sebelumnya. Ini maksud dari beliau membawakan kalam Imam Syafi'i rahimahullah, istinasan, bukan hujah. Karena hujahnya adalah di atasnya tadi. Surat Al-Asr itu hujahnya. Inilah untuk mendukung bahwa pendapat beliau itu bukan pendapat beliau semata. Kesimpulan yang beliau ambil bukan kesimpulan beliau semata, ternyata juga ulama terdahulunya ada. Pelajaran berikutnya juga sekaligus kita dapatkan bahwa beliau itu bukan mujaddid dalam arti pembawa agama baru. Beliau adalah mujaddid dalam arti mengembalikan manusia ke dalam pemahaman yang murni. Asal-usul agama ini seperti apa mestinya dipahami, itu beliau mujaddid dalam arti itu. Maka beliau bukan pembawa bid'ah dalam agama ini, sebagaimana dituduhkan oleh banyak kaum muslimin yang tidak paham tentang beliau. Sesungguhnya orang itu mestinya sadar diri kalau melihat kitab-kitab beliau, tulisan-tulisan beliau. Karena beliau senantiasa bawakan ayatnya, hadisnya, komentarnya sedikit. Yang insya Allah siapapun orangnya, asal lurus hatinya, itu gak akan beda memahami ayat-ayat itu. Dari kesimpulan yang beliau bawakan, lalu kemudian ayatnya, itu gak akan beda kesimpulannya. Kecuali orang yang berpenyakit hatinya. Secara umum akan sama saja. Karena ayat-ayat yang beliau bawakan, termasuk ayat-ayat yang muhkamat, ayat-ayat yang sangat jelas yang bisa dipahami oleh secara umum manusia. Bukan ayat-ayat yang pelik, hadis-hadis yang pelik. Apalagi kalau kemudian misalnya kita baca kitab tauhid, hadis-hadisnya dari jelas sahihnya di Bukhari Muslim atau salah satu dari keduanya. Yang semua orang asal dia jujur, itu gak akan beda pahamnya. Laknatullah al-Yahud wa Nasar itakhudu kubur ambiya masajid latat dekobri idan. Allah melaknat orang-orang yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Siapa yang gak paham hadis itu? Tapi anehnya kalau hadis disampaikan itu hadisnya orang Wahabi katanya. Masa Rasulullah Wahabi yang benar aja gitu. Ya. Itu hadisnya orang Wahabi gitu. Ya. Maka sekali lagi dan Alhamdulillah, ditinjau dari si dakwah di Indonesia, maka kebetulan ulama-ulama yang dinukil oleh beliau madhabnya madhab Syafi'i. Pertama imamnya ini langsung kan, Imam Syafi'i gitu. Nanti Imam Bukhari, Imam Baghawi. Semuanya madhabnya Syafi'i itu. Berarti beliau sangat menghormati kalam Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i. Banyak cocoknya dengan pendapat Imam Syafi'i. Mana-mana yang bisa Syafi'i, dia atau orang-orang yang memuji dia. Namun sangat disayangkan banyak Syafi'in itu amat sangat bencinya kepada beliau. Bahkan tidak sedikit antara mereka yang mengkafirkannya. Tapi wa makan Allah yabqa. Apa-apa yang untuk Allah, insya Allah dia akan lestari. Sekarang kita kepada apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan di sini dinukil beliau lauma angsallahu hujjatan ala khalqi ila hadhihi surah laqafatum. Walau alam bahwa zahir dari kalimat ini beliau menyampaikannya dari hafalannya. Tetapi ada ketidaktepatan, wajar. Kadang hafalan manusia sok ada, walaupun sangat penghafal, tapi tidak menutup kemungkinan juga ada ketidaktepatannya pada sebagiannya. Bahwa didapatkan dalam risalah-risalah yang lainnya yang sesama menukil perkataan Imam Syafi'i, seperti Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihinnya, juga Imam Al-Qayyim, itu redaksinya enggak begini. Dan redaksi mereka yang lebih sesuai dengan realita dibandingkan redaksi ini. Redaksinya begini, laum faqor nas kulum ala hadhihi surah laqafathum. Jadi seandainya seluruh manusia itu mau memikirkan tentang surat ini, niscaya cukup surat ini bagi mereka. Itu redaksi yang letterlock dari Imam Syafi'i, insyaallah. Lau fakkaron nasu kuluhum ala hadhihi surah laqafathum. Ya, seandainya seluruh manusia mau merenungkan tentang surat ini, cukup bagi mereka. Dan itu yang lebih sesuai dengan realita dibandingkan redaksi ini. Sebab kalau redaksinya seperti ini memang gak cukup. Orang gak bisa selamat hanya dengan surat Al-Asr gitu. Kan redaksinya lauma angsallahu hujjatan ala khalqi ila hadhihi surah laqafathum. Seandainya Allah tidak menurunkan hujah kepada umat manusia kecuali surat ini, itu cukup bagi mereka. Seandainya surat ini saja cukup bagi mereka. Nah, manusia enggak bisa bagaimana beriman, bagaimana beramal, bagaimana berdakwah untuk benar enggak bisa dengan surat ini tok gitu. Tetap butuh apa? Surat-surat yang lainnya, bahkan penjelasan di surat-surat itu. Yaitu yang disampaikan oleh para rasul. Tetapi berbeda kalau redaksinya tadi, lau fakkaron nasu kulluhum ala hadhihi surah laqafathum. Seandainya manusia seluruhnya mau merenungkan tentang ayat ini, cukup bagi mereka. Artinya ayat ini kalau direnungi sebagai modal dasar untuk manusia itu baik. Ketika manusia merenungi ayat ini, lalu dia tahu tentang empat kewajiban yang harus dia tunaikan. Pertama, berilmu untuk dia beriman dengan benar. Nah, tentunya dia mencari penjelasan iman yang benar itu seperti apa supaya dia tidak rugi. Bagaimana iman yang benar yang diterima oleh Allah? Karena tentunya iman itu sesuai dengan definisi Allah, sesuai dengan apa yang diinginkan Allah, yang disampaikan oleh para rasul. Maka lalu dia mencari tahu tentang iman yang benar. Wa amilus solihat, harus beramal. Amal yang benar seperti apa? Amal yang diterima oleh Allah seperti apa? Harus apa yang diamalkan? Baik amal yang mesti dikerjakan maupun yang mesti ditinggalkan. Dia harus seperti apa? Harus meninggalkan apa? Mengerjakan apa? Di mana penjelasannya? Di ayat-ayat yang lainnya. Di penjelasan Rasul. Demikian juga untuk saling menasihati kebenaran. Di sana ada kriterianya, ada syaratnya. Ada tata aturan mainnya. Nah, dia akan berusaha untuk benar dalam semuanya. Berdasarkan dengan perenungan terhadap ayat ini. Maka tepat kalau redaknya la fakkarna su kulluhum ala hadhihi surah lakafathum. Seandainya semua manusia itu mau memikirkan, merenungkan tentang surat ini, cukup bagi mereka untuk menjadi orang yang baik. Tapi kalau hanya dengan surat ini saja, ya enggak cukup. Tapi dengan modal merenungkan ayat ini cukup untuk menjadi modal dasar menjadi baiknya manusia. Kemudian waqala al-Bukhari rahimahullah taala babul ilmi qabla al-qawli wal amal wad dalilu qul ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dhanbik fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Lalu beliau menukil perkataan Imam Bukhari rahimahullah, beliau juga Syafi'i secara mazhab. Yang kitabnya Al-Ashahul Kutub Ba'da Kitabillah. Kitab Bukhari, Sahih Bukhari, Al-Ashahul Kutub Ba'da Kitabillah. Kitab yang paling sahih setelah firman Allah, setelah Al-Qur'an. Atau Ashahul Kutub Al-Musannafah. Kitab karya manusia yang paling sahih adalah kitabnya Imam Bukhari. Yang talaqatul umma bil qabul. Yang manusia, umat Islam menerima, sepakat untuk menerima Sahih Bukhari. Bahwa seluruhnya sahih, kecuali beberapa gelintir hadis yang itu dipertanyakan betul-betul sumbernya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu pun biasanya bukan dijadikan sebagai pokok, oleh Bukhari sebagai pendukung saja. Setelah sudah ada yang sahihnya, baru kemudian dicantumkan. Maka ketahuilah bahwa hanya orang bodoh atau al-bid'ah atau orang kafir yang mempertanyakan hadis-hadis dalam Imam Bukhari. Orang bodoh atau mubtadi' dhal atau memang orang kafir. Baik kafir zahir atau kafir nifak. Kalau orang masih, ya Bukhari juga manusia. Mungkin salah. Bisa jadi itu bukan dari Rasulullah. Itu hanya orang bodoh. Gak tahu ilmu hadis sama sekali. Atau memang dia al-bidah, dol, sesat. Atau orang kafir. Yang ingin mengelabui kaum muslimin. Ya, dengan tadi, ya Bukhari juga manusia biasa kan, sama dengan kita. Ada lupa, ada ini gitu. Siapa yang jamin hadis yang sahih? Itu kalau di kalangan orang awam masuk gitu. Tapi kalangan ulama hadis, kalangan ulama Islam, orang yang paham Islam, itu ala ra'sul ain. Kalau hadis rawahul Bukhari fi sahihi sudah ala ra'sul ain. Pasti itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecuali beberapa gelintir hadis loh ya, yang dikritik oleh Imam Daruqutni misalnya, hanya beberapa gelintir. Dan itu pun dimungkinkan maknanya benar dari Nabi, walaupun cara sanadnya. Tapi secara umum, 99,9% itu betul-betul Nabi memang yang bersabda. Dan teruji. Maka orang-orang Syiah Rafidhah amat sangat berkeinginan untuk membuat kaum muslimin itu ragu terhadap Sahih Bukhari. Karena di sanalah penjelasan Islam banyak didapatkan, akidah Islam banyak diajarkan. Kemudian isi dari yang beliau sampaikan, bab ilmu qabla al-qaul wal amal, bahwa ilmu itu sebelum berbicara dan beramal. Apa maksudnya? Di sini bahwa ilmu itu harus lebih dulu dibandingkan amal, ditinjau dari zatnya maupun ditinjau dari sisi yang lainnya. Dalam arti dia lebih dulu karena menjadi syartu sehatil amal. Jadi ilmu itu merupakan syartu sehatul qawl amal. Maka asyarat itu muqaddam alal masyrut. Syarat itu harus ada dulu daripada yang disyaratkannya. Syarat sholat ya harus ada dulu sebelum sholatnya. Wudhu syarat sholat, sahnya sholat ya harus ada dulu wudhunya sebelum sholatnya. Nah al-ilmu itu syartun li sehatil qawl wal amal. Itu maksud beliau al-ilmu qobla. Karena dia syarat. Syarat sahnya perkataan dan perbuatan. Mengapa dikatakan syarat sahnya perkataan dan perbuatan? Li'annal ilma syartu sehatun niyah al-musyihahatu lil amal. Karena ilmu itu syarat sahnya niat. Yang niat itu merupakan syarat sahnya amal. Dengan demikian maka ilmu merupakan syarat sahnya amal. Maka karena dia syarat berarti muqaddam, qabla al-qaul wal amal. Atau yang kedua, juga yang kedua, bahwa ilmu syarat datnya memang harus ada dulu. Secara sifatnya lebih dulu, artinya secara rankingnya. Bahwa ilmu itu rankingnya lebih tinggi dibandingkan al-qaul wal amal, muqaddam, qabla. Secara ranking itu lebih tinggi daripada ranking qaul wal amal. Mengapa? Karena ilmu itu adalah amalan hati. Ilmu mahalluhu fil qalbi. Al-qaul wal amal mahalluhu fil jawarih. Mahalluhu ma fil jawarih. Perkataan dan perbuatan tempatnya di anggota badan. Kalau ilmu tempatnya di hati. Dan secara kedudukan hati lebih tinggi rankingnya dibandingkan perkataan dan perbuatan, dibandingkan anggota badan. Ala fa inna fil jasad mudghah idza saluhat salal jasad kullu wa idza fasadat fasada al jasad kullu ala wa hiya al qalb. At-taqwa hauna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu tentang makna al-ilmu qoblal qawli wal amal. Secara zatnya harus ada lebih dulu karena dia syarat sahnya ilmu dan perkataan dan perbuatan. Mengapa? Karena dia syarat sahnya niat. Sementara niat jadi sahnya perkataan dan perbuatan. Innamal a'malu bin niat. Nah, niat sahnya dengan ilmu. Kemudian juga secara sifatnya bahwa ilmu itu lebih tinggi rankingnya, lebih dahulu rankingnya daripada qaul wal amal, karena ilmu adalah tempatnya di hati, sementara perkataan dan perbuatan tempatnya di anggota badan, dan hati lebih mulia daripada anggota badan. Kemudian berbawa kendalinya fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah tentang tidak ada sembahan yang hak selain Allah. Baru wastaghfir dzambik, dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Maka di sifat bada bil ilmi itu fa'lam annahu la ilah. Isi dulu hatimu dengan tauhid. ilmu tentang tauhid, ilmu tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam haknya untuk disembah, lalu baru beramal, wastaghfir dzambik. Fa bada bil ilmi, itu fa'lam, baru kemudian qabla al qaul wal amal, itu wastaghfir lidzambik. Ya, maka beliau benar ketika mengurutkan kewajiban yang pertama ilmu, kemudian amal, kemudian dakwah, kemudian sabar. Itu dukungan dua ulama besar para mujaddid yang hidup sebelum beliau, yang menunjukkan bahwa cara beragama beliau lah benar, karena di samping beliau punya dalilnya, dan dalilnya itu sebagaimana dipahami juga oleh pendahulunya para salaful ummah ini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita alhamdulillah selesaikan untuk muqaddimah yang pertama, dan insyaallah nanti kita lanjutkan dengan muqaddimah yang kedua ba'da zuhur insyaallah. Ya, masih terlalu cepat enggak? Masih terasa terlalu cepat enggak penyampaian saya? Kalau enggak, ya alhamdulillah. Ini apa di antara hikmahnya di depan para mahasiswa. Saya kalau di depan umum mesti diprotes terus. Kecepatan mesti itu. Bismillah. Sampai ada yang cerita sama istri saya, saya kalau ngaji sama Ustaz Abu Isa enggak paham, cepat. Tapi yang penting dapat pahala hadir aja gitu. Enggak paham, kecepatan gitu. Yang penting dapat pahala hadir ya. Suruh suaminya punya hadir lah, pokoknya dapat pahala hadir gitu. Katanya suruh suaminya yang penting hadir gitu. Akhirnya ya bisa di butik, bisa di ini. Dampaknya apa nanti? Ngobrol ya. Soalnya enggak paham kan. Tapi alhamdulillah kalau antum enggak kecepatan. Saya pun tadi udah seawal sudah mau pelan-pelan lah artinya. Tapi ya demikian. Nah, ikhwah fil rahimani, warahmatullahi, kita skor terlebih dahulu untuk istirahat sholat zuhur. Istirahat sholat zuhur ya. Sebagaimana sabda Nabi, areh nabis sholat. Istirahat dengan sholat zuhur, baru kemudian nanti makan siang insyaallah masing-masing ya, MM. Ya, MM atau ditanggungkan itu ya? MM masing-masing. Ya, kita bertemu lagi pukul 13.00 insyaallah. Akhiru da'wana wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sallam. Astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.